إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan sirah dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Telah kita sebutkan bagaimana peristiwa pembunuhan beliau. Maka insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mulai membahas sirah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di beliau adalah khalifah yang keempat ya, pasca wafatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita akan mulai dengan membahas nasab beliau. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memiliki hubungan nasab yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara para khulafaur rasyidin, ini yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah itu adalah Ali. Karena beliau itu adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya itu bertemu pada kakek. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Adapun Ali, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu di Abdul Muttalib. Kedua-duanya adalah cucu dari Abdul Muttalib. Ya, jadi beliau memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini memiliki julukan ya, memiliki julukan Abu Turab. Abu Turab. Turab itu pasir atau tanah. Jadi kalau panjenengan sering mendengar ya Abu Turab, Nabi SAW memanggil Abu Turab. Nah, ini julukannya Ali. Ada kisahnya. Kenapa Ali bin Abi Thalib ini dipanggil sebagai Abu Turab? Ya, karena Ali ini pernah terjadi konflik antara beliau dengan istri beliau Fatimah. Biasa kehidupan rumah tangga para sahabat tidak ada tidak berjalan tanpa aral melintang ya. Jadi tetap sama dengan rumah tangga yang kita jalani. Ada konflik-konflik di sana. Nah, suatu ketika Ali bin Abi Thalib ini berkonflik dengan istrinya Fatimah putri Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun menyingkir dari rumah dan berdiam di masjid. Nah, ini bapak-bapak, kalau kita sedang ada konflik di rumah, boleh dicoba tipsnya Ali ini ya. Jadi kalau misalnya jam 2 kok tiba-tiba ada yang di masjid, wah ini masih lagi berantem di rumah ya. Ya. Nah, kok ba'da isya orang udah bubar kok di masjid, wah ini pasti berantem. Maka Ali bin Abi Thalib ketika itu ya, beliau ke masjid, kemudian tiduran di masjid. Nah, zaman itu, zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid itu belum ada lantainya, Pak. Jadi dia hanya berlantaikan tanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah di masjid kemudian baring. Ya, ketika itu di hidung beliau itu ada tanah. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qum ya Abu Turab." Bangun wahai Abu Turab. Turab itu tanah. Ya, turab itu tanah. Nah, inilah asal muasal kenapa Ali bin Abi Thalib dipanggil dengan Abu Turab. Saya kenal ustaz, ada ustaz namanya Abu Turab. Ya. Tapi bukan karena beliau berbaring di tanah seperti Ali ya. Ternyata asal muasalnya karena beliau dari daerah petanahan Kebumen. Tanah kan. Jadi petanahan, dari kata tanah, tanah itu turab. Maka kemudian beliau kunyahnya Abu Turab. ya. Nah, kemudian Ali juga memiliki kunyah yang lain. Ini kunyahnya adalah Abul Hasan. Ya, sebagaimana yang telah sering kita ulang-ulang, telah sering kita sebutkan bahwa kebiasaan orang Arab ya, mereka memiliki kunyah, ini panggilan dengan Abu untuk laki-laki dan Ummu untuk wanita, ya, yang diambil dari nama anak mereka. Nah, Ali ini anak pertamanya Al-Hasan. Maka beliau juga dikenal dengan nama Al-Hasan. Baik. Ini bapaknya Ali, kita sudah kenal ya. Nama bapaknya adalah Abu Talib. Abu Talib ini nama aslinya adalah Abdu Manaf. Ya, Abdu Manaf. Tapi karena dia punya anak yang namanya Talib, maka dia pun dipanggil sebagai Abu Talib. Nah, Abu Talib inilah sosok yang sangat berjasa kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika kakek beliau Abdul Muttalib meninggal dunia, maka yang memelihara Nabi itu adalah ayahnya Ali ini, Abu Talib. Maka sangat dekat sekali hubungan Nabi SAW dengan Abu Talib. Ya, sampai kemudian di akhir, menjelang akhir hayatnya Abu Talib, Nabi tetap berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mengislamkan pamannya. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakdirkan pamannya ini tidak mau menerima Islam. Jadi bapaknya Ali itu sampai meninggal dunia ya masih dalam keadaan musyrik. Ya. Ini seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Nabi saja itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai. Makanya turun firman Allah Subhanahu wa taala ketika Ali, Abu Thalib itu meninggal dunia, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang kau cintai. Ya. Jadi pamannya Nabi yang sangat beliau cintai tidak dapat hidayah. Karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan. Kalau Allah tidak berkehendak, maka sebesar apapun upaya yang kita lakukan, sebesar apapun cinta kita kepada sosok tersebut, tidak akan ya membuat dia diberikan hidayah. Semuanya kembali kepada Allah. Nah, ini tentang Abu Talib, ayah dari Ali bin Abi Talib. Adapun ibu beliau namanya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Nah, ibu beliau ini masuk Islam. Ya, jadi kalau bapaknya Abu Talib itu meninggal di atas kesyirikan, adapun ibunya Ali yang pertama Fatimah binti Asad ini masuk Islam. Beliau adalah seorang sahabah, ya, seorang dari sahabiat, ya, dari sahabat perempuannya Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Ali bin Abi Thalib ini memiliki beberapa orang, ya, beberapa orang saudara laki-laki dan saudara perempuan. Di antara saudara laki-lakinya Ali adalah Thalib. Ya, ini yang pertama, makanya disebut Abu Thalib, bapaknya Thalib. Ini anak yang pertama. Kemudian ada juga saudara beliau yang namanya Aqil. Ya, Aqil. Aqil ini juga sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian ada juga yang namanya Ja'far. Nah, ini sosok yang sangat legendaris. Ja'far bin Abi Thalib. Siapa yang tahu apa yang pernah dilakukan Ja'far bin Abi Thalib? Ada setidaknya ada dua peristiwa besar ya yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ayo, min babil murajaah. Ya, kita mengulang pelajaran sirah kita. Apa Pak Teguh? Yang pernah dilakukan oleh Ja'far. Nah, Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah. Ahsan. Ya, beliau adalah pemimpin kaum muslimin di negeri Habasyah. Jadi beliau yang pernah berdialog dengan Najasyi. Ketika Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ketika itu masih musyrik, dia diutus oleh orang-orang Quraisy untuk melobi An-Najasyi agar kaum muslimin yang sudah hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah itu dikembalikan. Dikembalikan ke kota Makkah. Ini yang merobi Amr bin Al-As. Nah, kemudian An-Najasyi memanggil perwakilan dari kaum muslimin, maka kemudian majulah Ja'far bin Abi Thalib yang menjelaskan tentang apa itu Islam, apa misi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua apa Pak Toto? Perannya Ja'far. Hah? Dalam perang apa? Perang Mu'tah, ya. beliau adalah pemimpin pasukan kaum muslimin. Ya, ketika itu ada tiga sahabat yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling menggantikan. Ya, ada Ja'far bin Abi Talib, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Abdullah bin Rawahah. Ini yang saling bergantian. Nah, ketika itu Ja'far untuk mempertahankan panji pasukan, ya, sampai kemudian kedua tangan beliau itu terputus. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menggantinya dengan dua kepak sayap di surga. Ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau juga memiliki dua orang saudara perempuan, Ummu Hani. Ya, Ummu Hani ini yang ada kisahnya. Kisahnya ketika Fathu Makkah, Ummu Hani lah yang meminta perlindungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena suaminya itu masih berada dalam kesyirikan. Maka kemudian Ummu Hani meminta perlindungan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Jumanah. Jumanah ini juga saudara atau saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib. Baik, ini yang berkenaan dengan Ali. Nah, ada sebuah faedah yang menarik, Masya Allah ya. Sebagian ulama menyebutkan, ya, dalam sebagian riwayat, Ali itu ketika lahir, beliau itu lahirnya di dalam Ka'bah. Masya Allah ya. Jadi beliau dilahirkan di dalam Ka'bah. Jadi mungkin ketika itu istrinya Abu Thalib, ibunya Ali, Fatimah binti Asad, sedang masuk ke dalam Ka'bah, tiba-tiba dalam keadaan hamil besar, kemudian ingin melahirkan. Ya, akhirnya kalau nunggu keluar kelamaan, akhirnya brojol. Ya, di dalam kemudian lahirlah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itu Abu Thalib itu sedang tidak ada di kota Makkah. Intinya dia tidak berada di samping istrinya ketika istrinya melahirkan. Maka karena bayinya sudah lahir, Fatimah ini memberikan nama kepada Ali. Ya, beliau memberikan nama ngikuti nama bapaknya, kan Fatimah binti Asad. Ya, untuk menghormati sosok bapaknya ini, maka anaknya juga dikasih nama Asad. Nah, ini biasa ya, orang-orang Arab itu kalau saya lihat untuk menghormati bapak, ya, untuk menghormati bapaknya, maka anaknya itu salah satunya ada yang dikasih nama dengan nama sang kakek. Ya, misalnya kakeknya namanya Ahmad. Nah, saya kenal dulu ada Ami Ahmad waktu di Syihr Hadramaut itu, Ami Ahmad. Ami Ahmad ini punya beberapa orang anak laki-laki, banyak sekali anaknya. Nah, setiap anak laki-laki ini kalau punya anak laki-laki, pasti di antara anak laki-lakinya itu ada yang namanya Ahmad. Sebagai bentuk birrul walidain. Jadi bapaknya itu bangga sama anaknya. Kenapa? Karena kowe lek duwe anak, anakmu dikasih nama jenengku gitu ya. Seneng dia. Ini bentuk birrul walidain mereka. Maka Fatimah ketika Ali lahir, dia ngasih nama kepada Ali Asad. Asad artinya singa. Ya, Asad artinya singa. Apa Bashar Asad ya. Asad itu artinya singa. Maka ketika Abu Thalib pulang ke kota Mekah, lah kok dikasih nama Asad katanya. Beliau enggak cocok. Maka kemudian diganti nama dengan nama Ali. Jadi dia lebih suka dikasih nama Ali. Wallahu ta'ala, Ali mungkin maknanya yang tinggi ya, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Maka nama itulah yang dipakai Ali. Nah, di perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib ini pernah mengucapkan sebuah bait syair yang menunjukkan kebenaran kisah ini. Ya, ketika beliau saling kan ketika itu ada panglimanya orang Yahudi Khaybar namanya Marhab. Kemudian sebelum bertarung, Marhab ini mengeluarkan bait-bait syair. Maka ketika Ali yang maju, Ali membalas bait syairnya Marhab. Dia mengatakan, ya analladhi sammatni ummi Haidarah kalaythi ghabatin karihil manzarah. Aku adalah yang dinamai oleh ibuku sebagai Haidarah. Haidarah itu artinya apa? Singa. Lakaythi ghabatin karihil manzarah. Aku bagaikan singa yang ada ya di dalam rimba, karihil manzarah, yang menakutkan, enggak enak untuk dilihat, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini beliau mengatakan samatni ummi Haidarah. Aku adalah laki-laki yang dulu ibuku ngasih nama aku Haidarah. Haidarah ini maknanya sama dengan Asad. Artinya apa? Singa. Ini kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah diberi nama oleh ibunya sebagai sebagai Asad. Yang bermakna apa? Haidarah. Artinya apa? Singa. Nah, kapan Ali bin Abi Thalib dilahirkan? Ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Sebutkan bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu menyebutkan bahwa Ali itu dilahirkan 15 tahun atau 16 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Jadi ketika Nabi Ali sallallahu wasallam berada di Gua Hira mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika itu usia Ali 15 tahun. 15 atau 16 tahun. Kalau 15 atau 16 tahun ini kira-kira sudah baligh atau belum? Sudah, ya. Berarti bukan teranggap sebagai anak-anak. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Kemudian pendapat yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq. Beliau menyebutkan bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu, Ali itu berusia 10 tahun. Berusia 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti apa? Masih anak-anak. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa Ali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi berusia 10 tahun. Maknanya beliau dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian. Ya, ketika Nabi berusia 40 tahun, Ali baru berusia 10 tahun. Jarak antara usia Ali bin Abi Thalib dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sekitar 30 tahun. Baik. Nah, kemudian bagaimana sifat fisik dari Ali bin Abi Thalib? Ya. Banyak pendapat para ulama yang menyebutkan sifat fisik beliau, di antaranya Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra menyebutkan bahwa Ali itu sosok yang berkulit sawo matang, ya. Bola mata beliau besar dan agak kemerah-merahan. Dan mata Ali ini dulu pernah mengalami sakit parah. Ya, dalam perang Khaybar juga kisahnya, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus beliau sebagai panglima, sebagai komandan pasukan, ternyata Ali sakit matanya. Kemudian diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didoakan, kemudian sembuhlah penyakit yang menimpa mata Ali bin Abi Thalib. Dan untuk ukuran orang Arab, beliau itu termasuk pendek, ya. Jadi beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sosoknya sangat tinggi. Sehingga ketika beliau naik kuda dengan tidak naik kuda, ini relatif sama. Saking tingginya Umar bin Khattab. Ya. Kalau Uthman itu perawakannya sedang, Umar tinggi besar, kalau Abu Bakar kurus cekik. Ya, kita sudah jelaskan semua fisik-fisiknya para sahabat. Terwakili semua, ya. Jadi ada yang badan besar, enggak ada dia. Yang badannya besar ada, kemudian yang sedang-sedang dan ada yang kurus-kurus ceking, ya. Kemudian Ali ini sosoknya kalau di kalangan orang Arab dia tidak terlalu tinggi, ya, bahkan relatif apa? Pendek, ya. Kemudian memiliki janggut yang lebat. Nah, ini semua para sahabat itu, ya, semuanya memiliki janggut yang lebat. Ini ciri khas mereka. Kalau kita lihat sifat-sifatnya para sahabat, janggutnya lebat-lebat, ya, termasuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri janggutnya lebat. Nah, ini perlu kebiasaan yang perlu kita tumbuhkan di tengah-tengah kita. Ya. Enggak bakat ustaz. Janggutnya cuma 1-2 gitu, ya. Enggak apa-apa, melihara sunnah, ya. Melihara sunnah. Ya, kalau janggutnya lebat, ya, kita niatkan ini mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau memiliki, ya, dada, kemudian dada dan kedua pundaknya putih, kemudian memiliki rambut yang banyak, lebat, ya. Jadi rambut, ya, bulu, ya, bulu dada beliau itu lebat. Ya, ini juga lambang kemacuan gitu, ya. Jadi bulu dada beliau lebat, kemudian memiliki wajah yang tampan, kemudian gigi yang rapi dan ringan langkahnya. Jadi ketika beliau itu berjalan ringan langkahnya, cepat. Makanya ketika perang Khaybar itu dipesani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau itu kalau jalan tuh pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, ya. Baik, ini sifat fisik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun gambar-gambar yang dibuat orang itu wallahu taala alam, ya, dari mana? Modelnya siapa itu enggak tahu, ya. Ya, yang dijual oleh orang-orang Syiah katanya kalau panjenengan ke Baghdad atau ke tempat di mana mayoritas orang Syiah ada, itu dijual sebagai merchandise. Ya, oleh-oleh, ya, posternya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian istri Ali bin Abi Thalib, ya, beliau ini ketika menikah dengan Fatimah, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau hanya memiliki satu orang istri. yaitu Fatimah. Ketika itu Nabi SAW ya tidak mengizinkan Ali untuk berpoligami, karena ketika itu yang diajukan ya adalah putri dari Abu Jahal. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan bahwa tidak mungkin bertemu ya putrinya Rasul SAW dengan putrinya musuh Allah ya dalam satu biduk rumah tangga. Jadi Ali kepala keluarganya, kemudian istrinya yang satu adalah Rasulullah, yang satunya musuh Allah. Ya, maka kemudian Ali tidak diberi izin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikah. Nah, kemudian sepeninggal Fatimah, ya, sudah kita jelaskan bahwa Fatimah itu meninggal berapa bulan? 6 bulan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka setelah itu Ali pun baru menikah lagi. Ya, baru menikah lagi. Tercatat bahwa beliau sampai memiliki 9 orang istri. Ya, di luar Fatimah berarti 8. Ya, 9 orang istri. Dan ini tidak dikumpulkan dalam satu waktu, enggak boleh ya. Jadi hanya boleh mengumpulkan berapa? 4. Ada 4 slot yang boleh diisi. Rata-rata kita di Indonesia hanya 1 slot saja yang diisi. Tiganya diabaikan begitu saja. Ya, biasanya nih orang beli sesuatu ada 4 slot memori, ya itu diisi semua ya. Kalau beli komputer gimana biar memorinya kenceng, diisi semua. Kalau kita punya 4 slot yang diisi cuma 1 ya. Maka Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa orang istri ya, di antaranya Fatimah binti Rasulullah, Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah. Nah, ini yang beliau nikahi Al-Hanafiyah, ini nisbat kepada Banu Hanifah. Ali itu menikah dengan salah seorang wanita dari Banu Hanifah ketika beliau mengikuti misinya Khalid bin Walid menumpas nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Ya, Musailimah Al-Kadzab kan dari Banu Hanifah. Maka kemudian Ali menikah, lalu lahirlah Muhammad. Ya, jadi anak beliau dari Khawlah ini diberi nama Muhammad, dikenal sebagai Muhammad Al-Hanafiyah, Muhammad Al-Hanafiyah. Adapun dari pernikahan dengan Fatimah, ya beliau dianugerahi 4 orang anak. 2 orang anak laki-laki, kemudian 2 orang anak perempuan. Al-Hasan, Al-Husain. Nah, ini yang masih ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga adalah Ummu Kulthum. Yang keempat kalau saya tidak salah namanya Zainab. Oh, ada di sini ya. Zainab ya, Zainab binti Ali, kemudian Ummu Kulthum. Ummu Kulthum binti Ali. Nah, ini anak-anaknya Ali. Kalau ini istri-istri beliau ya. Sampai ada 9 yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Ini adalah istri-istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, di sana ada yang namanya Asma binti Umais. Nah, Asma binti Umais ini adalah mantan dari istrinya Ja'far. Jadi ketika Ja'far itu mati syahid ya dalam perang Mu'tah, maka jandanya itu pertama kali dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kebiasaan di antara para sahabat. Mereka itu tidak membiarkan para janda. Jadi begitu habis masa iddahnya, para sahabat itu langsung melamar para janda tersebut. Kenapa? Ya untuk menjaga kehormatannya. Jadi janda itu sulit. Ya, harus memikirkan nafkah, apalagi dia punya anak-anak. Apalagi kalau usianya masih muda, ya, masih punya hasrat. Itu akan menjadi fitnah kalau dia tidak menikah lagi. Makanya sebenarnya undang-undang di negara kita ini undang-undang yang bermasalah karena mempersulit orang untuk poligami. Ya, katanya nanti akan mendolimi wanita. Coba pikirkan, ya, sekarang bagaimana dengan janda-janda yang masih butuh ya laki-laki untuk melindungi, untuk menaungi, membiayai. Ya. Kalau sebagian orang mengatakan ya sudah bantu dengan harta, kita bantu anak-anak yatim yang ada di bawah pemeliharaan janda tersebut. Lah iya anaknya ya, jandanya gimana? Emang tidak punya hasrat, ya? Eman-eman ya. Pak Teguh live Pak. Nanti yang di rumah nonton loh, Pak. Ya, nah inilah sistem kita yang enggak tahu ngambil dari mana ya. Padahal kalau di negara Islam yang lain itu biasa yang namanya poligami. Maka Asma bintu Umais begitu beliau meninggal dunia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian begitu Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka nanti ada kisah ya, anaknya siapa? Anaknya Asma bintu Umais. Ada yang dari Abu Bakar dan ada yang dari Ali. Kemudian saling berebut keutamaan, mana yang lebih utama? Bapakku atau bapakmu? Padahal ibunya satu. Karena yang satunya anaknya Abu Bakar, yang satunya anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan ya. Abu Bakar sahabat Nabi yang tua, ya. Ali adalah sahabat Nabi yang muda. Baik, ini diantara istri-istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian diantara putra Ali, putra Ali ini banyak ya, disebutkan oleh para ulama sekitar 21 orang putra beliau. Masya Allah ya. Siapa diantara kita yang punya anak sebanyak ini ya? Gimana mau banyak ya, mesinnya cuma satu. Produsennya cuma satu ya. Dua anak cukup ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau zaman dulu Masya Allah, orang punya anak 21. Bahkan di generasi nenek saya, berarti di generasi nenek saya itu anak-anaknya masih banyak ya. Bapak itu ya 8 bersaudara, ibu itu 11 bersaudara. Berarti banyak. Zaman sekarang ya, ya apalagi PNS. Ya kena kampanye keluarga berencana. Dua anak cukup, laki-laki, perempuan sama saja. Maka ini kebiasaan yang tidak perlu kita tiru ya. Orang muslim itu harus banyak anak. Harus banyak anak. Tapi dididik yang benar. Karena Nabi SAW mengatakan, tazawwajul wadudul walud. Ya, kalau kalian itu nikah, nikahilah wanita yang penyayang, yang punya kasih sayang yang besar, dan juga yang subur. Yang subur itu artinya yang potensi, yang punya potensi untuk melahirkan anak banyak. Fa inni mukatsirum bikumul yaumal qiyamah. Ya, atau kata beliau, fa inni mukatsirum bikum ya, naam, fa inni mukatsirum bikum yaumal qiyamah. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hari kiamat nanti, ya. Kita umatnya Muhammad, kemudian punya anak 10. Maka 10 anak ini juga akan menjadi umat Muhammad semuanya. Ya, dan kadang kita berpikir secara matematis untuk masalah harta, tapi masalah amal kita kurang berhitung. Ya kalau misalnya kita punya 10 anak ini, kita didik dengan betul, mereka jadi anak yang soleh, berarti apa? Kita punya 10 anak yang akan mendoakan ya bapaknya. Kalau kita meninggal dunia, ya tidak perlu orang lain, 10 anak saja sudah cukup ya. Apalagi 11 ya, sekalian kesebelasan begitu ya. Jadi apa? Punya anak yang banyak itu akan memberikan banyak keuntungan. Ya. Apalagi kalau anaknya jadi anak-anak yang soleh ya, kita didik. Ya. Nah coba perhatikan di sini, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang sering kita dengar bahwa, terutama dari orang-orang Syiah, kalau Ali ini bermusuhan dengan para Khulafa Ar-Rasyidin sebelum beliau. Ya, dikesankan bahwa Abu Bakar merenggut kekhilafahan Ali. Kemudian diikuti Umar. Bahkan mereka menjuluki Abu Bakar dan Umar ini sebagai dua togutnya Quraisy, karena telah merebut kekhilafahan dari Ali. Kemudian juga demikian juga Utsman. Ya, mereka sangat membenci sosok Utsman. Ketiga orang ini dilaknat oleh orang-orang Syiah. Ya, padahal mereka mengaku sebagai pengikutnya Ali, Syiatul Ali, pengikutnya Ali. Nah, Alinya sendiri itu ketika punya anak, beliau memberi nama di antara anak-anak beliau itu dengan nama ketiga khalifah sebelum beliau. Di antara anak beliau ada yang namanya Umar bin Ali. Kemudian di antara anak beliau ada namanya Abu Bakar bin Ali. Dan ada juga Uthman bin Ali. Kira-kira kalau orang itu tidak suka, mungkin tidak dia memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama yang tidak dia sukai? Tidak mungkin. Ya. Maka jangan tertipu dengan propagandanya orang-orang Syiah. Ali itu sangat mencintai Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Sangat menghormati mereka. Buktinya apa? Anak-anak Ali bin Abi Thalib diberi nama dengan nama-nama para khalifah sebelumnya. Ada yang namanya Umar, ada yang namanya Abu Bakar, dan ada yang namanya Uthman bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sehingga apa yang dituduhkan oleh orang Syiah ini tidaklah benar. Nah, ini satu hal yang spesial tentang Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwa manakib Ali, artinya hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Ali itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Kenapa? Karena beliau itu memang memiliki pengikut yang fanatik. Orang kalau memiliki pengikut yang fanatik, maka orang akan berusaha mencari keutamaan, ya, apa yang dia ikuti, ya. Maka Ali itu paling banyak periwayatannya tentang keutamaan Ali, manakibnya paling banyak. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian yang paling banyak, paling dekat nasabnya dengan Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, ini relatif jauh nasabnya dengan Nabi. Tapi Ali sangat dekat, sepupunya Nabi SAW. Termasuk yang pertama kali masuk Islam, termasuk pelaku perang Badar, dan lain-lain. Ini akan kita bahas, dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Baik, ini juga yang spesial dari Ali, bahwa dia hidup bersama Rasulullah SAW. Ceritanya dahulu, ya, Abu Thalib itu mengalami krisis ekonomi, krisis finansial. Jadi beliau tidak mampu membiayai anak-anaknya itu dengan baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Beliau menitipkan, ya, menitipkan anak-anaknya kepada sahabat, kepada karib kerabatnya yang sudah mapan. Dan ketika itu Nabi SAW hidupnya sudah mapan, beliau sudah menikah dengan Khadijah. Maka kemudian Abu Thalib menitipkan Ali kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Ja'far, ya, anak beliau yang lain, dititipkan kepada Abbas. Ya, kalau Abbas ini pamannya Rasulullah, adiknya Abu Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi anak-anaknya dititipkan. Dan beliau masuk Islam, tadi sebagaimana kita sebutkan, pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa beliau masuk Islam di usia 10 tahun. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, ya, beliau langsung masuk Islam. Dan di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib, karena dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali sholat di belakang Nabi SAW itu adalah Ali. Orang, kalau kita ditanya, siapa orang yang pertama kali sholat di belakangnya Rasul SAW? Jawabannya Ali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, awwalu man shalla Ali. Orang yang pertama kali sholat, maksudnya di belakang Rasul SAW, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sebenarnya satu hadis ini saja sudah menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi pada sosok Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang pertama sholat mengikuti Nabi SAW. Dan disebutkan dalam kisahnya Afif Al-Kindi, ya, bahwa Afif Al-Kindi ini ketika dia masih musyrik, dia pernah berkunjung ke kota Mekah di awal-awal Islam. Ya, dia belum tahu tentang Islam, ya, belum masuk Islam ketika itu. Tapi dia melihat nanti ada seorang laki-laki dewasa keluar dari kemah, ini di musim haji, dia keluar dari kemahnya, kemudian diikuti oleh seorang anak laki-laki, kemudian diikuti oleh seorang perempuan, seorang wanita, kemudian mereka melakukan sholat berjamaah. Maka siapa saja sosok yang dia lihat, yang orang dewasanya adalah Rasulullah SAW, kemudian anak kecil yang mengikuti beliau adalah Ali, kemudian yang wanita adalah Khadijah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini menunjukkan Ali termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salat wasalam dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Baik, ini adalah keutamaan Ali. Sekarang kita sebutkan dengan lebih terperinci. Yang pertama, tentunya beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ini sama posisinya dengan Abu Bakar dan juga Uthman bin Affan. Jadi bahkan sebelum dakwah Jahriyah. Jadi kan awal dakwah itu dakwah sirriyah, dakwah secara personal. Nabi SAW tidak berdakwah secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Nah, bahkan sebelum Nabi SAW menjalankan dakwah Jahriyah, Ali ini sudah masuk Islam. Sehingga beliau masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah yang sering kita baca, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan. Ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum waridwan. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. dan ini merupakan keberuntungan yang sangat besar. Maka ayat ini ya turun kepada para sahabat yang pertama kali masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka Ali bin Abi Thalib termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, maka dia pun mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian yang kedua, Ali termasuk 10 sahabat yang masuk surga. Ini sudah 3 kali kita bacakan berarti ya. Ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ada 10 sahabat yang spesial. Namanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beriringan. Ya, disebutkan sebagai penghuni surga. Dan orang yang keempat dari urutan-urutan para sahabat yang masuk surga itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya nanti insyaallah setelah Ali ini yang kita bahas adalah figurnya Az-Zubair. Jadi kita mengikuti urut-urutan nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Masih banyak lagi beberapa keutamaan Ali ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, banyak sekali keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Insyaallah akan kita paparkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.